Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإخواني في الدين رحمني رحمكم الله. Kita lanjutkan kajian pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita telah menjelaskan tentang barakallahu fikum batasan berapa lama seseorang diperbolehkan untuk mengqasar sholat apabila di dalam safarnya dia singgah untuk pada sebuah daerah. Barakallahu fikum. Telah kita jelaskan beberapa pendapat. Ada yang menyebutkan 4 hari, ada yang menyebutkan 6 hari, ada yang menyebutkan lebih, sampai-sampai dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sampai-sampai ada 20 pendapat. Kok bisa banyak sekali pendapat dalam hal ini? Dikarenakan tidak adanya dalil yang sharih, yang jelas, yang menjelaskan dalam permasalahan ini. Syariat datang dengan barakallahu fikum ketentuan yang umum. Syariat datang dengan ketentuan umum dalam permasalahan ini. Kita ketika seseorang masih dikategorikan sebagai musafir, maka dia boleh untuk menjamak walaupun dia singgah di tempat tersebut lebih dari 4 hari, sebagaimana yang pernah ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berada di Tabuk selama 20 hari dan beliau mengqasar sholat selama 20 hari tersebut. Begitu pula yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar sampai mengqasar sholat selama 2 bulan ketika beliau tertahan di Azerbaijan. Dan kejadian-kejadian yang lainnya yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga oleh karena itu ketika seseorang menyebutkan atau mengkhususkan sesuatu yang umum di dalam syariat ini, maka butuh dalil yang jelas. Barakallahu fikum. Dalil yang sahih, yang jelas dalam permasalahan ini. Berikutnya adalah pembahasan yang kedua tentang sholatul musafir, tentang sholatnya seorang musafir. Nam al-jam'u baina as-salataini wa fihi masail. Menjamak dua salat, menggabungkan dua salat dalam satu waktu, menjamak dua salat. Wa fihi masail. Dalam pembahasan ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, fi masyru'atil jam'i bainas salataini wa man yubahu lahu dzalik. Tentang disyariatkannya menjamak dua salat yang dikerjakan dalam satu waktu, dan siapakah orang-orang yang diperbolehkan bagi dia untuk menjamak salat tersebut. Qala yubahu bis safari alladhi tuqsaru fihi salatu jam'i salatu al-jam'u baina adh-dhuhri wal 'ashri. Diperbolehkan menjamak antara salat zuhur dan asar, begitu juga wal maghrib wal isya, fi waqti ihdahuma, pada waktu dari salah satu dari keduanya. pada safar yang mana pada safar tersebut diperbolehkan baginya untuk mengqasar salat. Naam. Seseorang boleh untuk menjamak salat ketika safar. Safar yang bagaimana? Yaitu safar yang dengannya dia diperbolehkan untuk mengqasar salat. Jadi safar yang barakallahu fikum seseorang diperbolehkan padanya untuk menjamak salat disyaratkan padanya adalah safar yang diperbolehkan pada safar tersebut untuk mengqasar salat. Naam. Li hadithi Mu'adz. Berdasarkan hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk. Idza irtahala qabla zayd asy-syamsi akhkhara adh-dhuhra hatta yajma'uha ila al-'asri yusallihi ma jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk, apabila beliau berangkat sebelum tergelincirnya matahari, sebelum masuknya waktu zuhur, maka beliau akan melakukan jamak takhir, mengakhirkan waktu zuhur dan menjamaknya barakallahu fikum dengan salat asar, yaitu jamak takhir. Yusallihima jami'an, yang mana dua salat tersebut dilakukan secara bersamaan atau dalam satu waktu. Wa idzartahala ba'da zayyi syamsi shalla dhuhra wal 'asra jami'an tsumma sara. Dan apabila beliau berangkat setelah tergelincirnya matahari, yaitu setelah masuknya waktu zuhur, maka beliau melaksanakan sholat zuhur dan asar sekaligus kemudian beliau berangkat, yaitu jamak takdim. Sholat zuhur dan asar dilakukan pada satu waktu, yaitu pada waktu sholat zuhur. Wa kana yaf'alu mithla dhalika fil maghribi wal isya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian juga pada sholat maghrib dan isya. Apabila beliau berangkat sebelum terbenamnya matahari, maka beliau akan melakukan jamak takhir. Dan apabila beliau berangkat setelah terbenamnya matahari, maka beliau melakukannya dengan jamak takdim, yaitu sholat maghrib dan isya dilakukan pada awal waktu, yaitu pada waktu sholat maghrib. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum jam'us shalah. Apakah hanya sebatas boleh atau itu merupakan sunnah yang dianjurkan untuk diamalkan? Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti', "Was-sahih annal jam'a sunnatun idza wujida sababuhu liwajahain." Yang benar, pendapat yang benar bahwa jamak itu sunnah sehingga dianjurkan untuk diamalkan apabila didapati sebabnya. Menjamak salat itu ada sebabnya. Kapan diperbolehkan seseorang untuk menjamak salat? Ada sebabnya. Dan apabila didapati sebabnya, sebab seseorang diperbolehkan untuk menjamak salat, maka hukum jamak tersebut adalah sunnah sehingga dianjurkan untuk diamalkan. Liwajahaini, berdasarkan dua alasan. Dikarenakan dua alasan, kata Asy-Syaikh. Al-wajhul awwal, alasan yang pertama, annahu min rukhasillahi azza wa jal, wallahu subhanah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Bahwasanya jam'us shalah itu termasuk dari rukhsah, keringanan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Nah, dan sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelum-sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menyenangi apabila keringanan-keringanan tersebut dimanfaatkan. Pemberian-pemberian Allah itu dimanfaatkan. Barakallahu fikum. Al-wajhu tsani, alasan yang kedua, anna fihi iktida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kana yajma'u inda wujudis sababil mubih lil jama'. Bahwasanya dengan menjamak salat maka kita mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iktida' bin Nabi. Kalau dilakukan dengan niat seperti ini, keutamaannya bisa lebih lagi. 6. Iktida', mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak salat ketika ada sebab. Ketika ada sebab, yang mana dengan sebab tersebut membolehkan untuk dijamak salatnya. Fa yadkhulu hadza fi umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usolli. Sehingga menjamak salat pada waktu-waktu atau saat-saat yang diperbolehkan masuk di dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Nah. Jadi Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah merajihkan bahwa jam'us shalah itu sunnah apabila didapati, apabila ditemukan sebabnya, didapati sebabnya. Sehingga oleh karena itu jamak salat ketika ada sebabnya merupakan sesuatu yang dianjurkan. Alasannya bagaimana? Ada dua yang disebutkan oleh Asy-Syaikh tadi. Yang pertama adalah ini adalah rukhsah, keringanan dari Allah. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala suka, senang apabila rukhsah Allah tersebut betul-betul dimanfaatkan oleh hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, bahwa dengan menjamak salat pada waktu-waktu atau apabila ditemukan sebab-sebabnya merupakan iktida' bin Nabi, sikap mencontoh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak salat apabila beliau mendapati sebab, yang mana dengan sebab tersebut diperbolehkan untuk menjamak salat. Dan hal ini menjamak salat ketika ada sebab, barakallahu fikum, masuk di bawah keumuman hadis sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Hadis ini merupakan masdar poros atau barakallahu fikum, patokan utama di dalam cara kita mempelajari salat dengan cara yang benar, barakallahu fikum, yaitu hadis sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku melaksanakan salat. Barakallahu fikum. Di sini disebutkan dalil dari hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. 6. Tentang diperbolehkannya atau disunnahkannya menjamak salat, yang mana di dalam hadis ini dikisahkan pada perang Tabuk. Dan juga di dalam hadis ini terdapat beberapa kaifiyah, tata cara menjamak salat, yaitu terkait dengan jamak ta'khir dan jamak takdim. Jamak ta'khir, ta'khir itu diakhirkan. Jamak takdim itu diawalkan, dilakukan di awal waktu. Barakallahu fikum. Waktu sholat secara umum, waktu sholat secara umum dibagi menjadi tiga. 6. Waktu sholat secara umum dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah waktu fajar, sholat fajar. Kemudian yang kedua, 6. Barakallahu fikum, mulai dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. 6. Kemudian yang ketiga, mulai dari terbenamnya matahari sampai nisful lail, pertengahan malam sampai nisful lail. Barakallahu fikum. Orang-orang yang memiliki rukhsah, yang memiliki rukhsah keringanan untuk menjamak salat, maka bagi dia mendapatkan tiga waktu ini. Dia melaksanakan sholat pada tiga waktu ini, barakallahu fikum, yaitu pada waktu fajar, kemudian mulai dari tergelincirnya matahari, enam, ke arah barat sampai condongnya matahari ke arah barat sampai terbenamnya matahari, kemudian yang ketiga dari terbenamnya matahari sampai nisful lail, sampai pertengahan malam. Barakallahu fikum. Adapun sholat subuh atau sholat fajar jelas tidak bisa dijamak dengan sholat yang lain, karena dia memiliki waktu khusus, waktu sendiri. Adapun sholat zuhur dan asar terjadi dalam satu waktu yang kita sebutkan tadi, waktu zuhur dan asar, enam dikategorikan menjadi satu waktu. Aqimish sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Di dalam ayat ini disebutkan tentang tiga waktu salat, mulai dari fajar, enam, kemudian condongnya matahari dari ke arah barat sampai terbenamnya matahari, kemudian yang ketiga dari terbenamnya matahari sampai barakallahu fikum nisful lail, pertengahan malam. Adapun sholat zuhur dan asar, nam, yaitu pada waktu yang kedua, barakallahu fikum, seseorang boleh untuk menjamaknya. Bagaimana, kapan dijamak sholat zuhur dan asar tersebut, kapan dilaksanakan jamak sholat tersebut? Maka di dalam hadis ini ada keterangannya, ada kaifiyahnya. Apabila dia berangkat barakallahu fikum sebelum matahari condong ke arah barat, sebelum masuk ke waktu zuhur, barakallahu fikum, maka di sini Nabi melakukannya dengan takhir, menjamak takhir, yaitu diakhirkan waktunya, yaitu pada waktu asar, dan beliau melaksanakan salat zuhur dan asar di akhir waktu, yaitu pada waktu salat asar, dan dilaksanakan secara bersamaan dalam satu waktu. Dan apabila beliau berangkat setelah masuk waktu zuhur, setelah condongnya matahari ke arah barat, barakallahu fikum, maka beliau melaksanakan jamak sholat tersebut dengan jamak takdim, dilakukan di awal waktu, yaitu pada waktu sholat zuhur, dilakukan dua sholat, zuhur dan asar sekaligus. Ini disebut dengan jamak takdim. Begitu pula yang dilakukan oleh Nabi SAW pada sholat maghrib dan isya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Wasawa'un akana sa'iran am nazilan li'annaha rukhsatun min rukhasis safar falam yu'tabar fiha wujudu sayri kasairi rukhasihi. Sama saja apakah, barakallahu fikum, dia ketika safar tersebut, nam, dia dalam keadaan terus berjalan atau mampir atau berdiam. Nah, apakah kendaraannya terus berjalan dalam keadaan terus dalam keadaan jalan? Enam, atau singgah di sebuah daerah, amnazilan, singgah di sebuah daerah sehari atau dua hari. Sama saja, baik dalam keadaan dia berjalan ketika safar tersebut, tidak berhenti, dalam keadaan tidak berhenti, atau singgah di sebuah daerah sehari dua hari atau lebih, sama saja tetap jamak sholat diperbolehkan. Jamak sholat diperbolehkan. Li'annaha rukhsatun min rukhasis safar. dikarenakan jam ussalah ini adalah keringanan dari keringanan-keringanan yang ada pada safar. Falam yu'tabar fiha wujudus sayri. Sehingga oleh karena itu, barakallahu fikum, wujud keberadaan as-sayr pada posisi berjalan dan tidak singgah, nam itu tidak dianggap. Nam atau tidak dibedakan antara barakallahu fikum keadaan dia berjalan dengan keadaan dia singgah pada sebuah daerah. Illa annal afdal, hanya saja lebih utama baginya, bagi nazil, orang yang mampir atau singgah di sebuah daerah berdiam, ada muljama', tidak menjamaknya. Barakallahu fikum, tidak menjamaknya, akan tetapi tetap bagi dia untuk mengqasar salat sebagaimana pada pelajaran yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yajma' bi Mina wa qad kana nazilan. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjamak ketika beliau berada di Mina di dalam ibadah haji beliau, wa qad kana nazilan. Yang mana beliau ketika itu nazil, berdiam di Mina. Nah, bertahan di Mina beberapa saat. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Tentunya dalam permasalahan ini ada beberapa pendapat dari kalangan para ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan tidak boleh menjamak, seorang musafir tidak boleh menjamak kecuali dalam posisi jalan. Dalam posisi jalan. Nah, dia berjalan ke Jawa naik mobil. Nah, ketika masuk waktu zuhur dia berhenti di salah satu masjid. Nah, yang mana dia tujuan dia berhenti hanya untuk sholat. Maka pada posisi ini kata dia, hanya pada posisi ini saja dia boleh menjamak sholat. Adapun kalau seandainya dia singgah di suatu daerah di dalam safarnya dengan tujuan-tujuan tertentu, misalnya untuk perdagangan, jual beli, atau urusan-urusan yang lainnya, sehari dua hari atau setengah hari, barakallahu fikum, maka bagi dia tidak boleh untuk menjamak sholat. Ini salah satu pendapat. Mereka berdalilkan dengan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal maghrib wal isya idza jadda bihi sayr. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjama' antara maghrib dan isya apabila di dalam safar tersebut beliau nam pada posisi jalan. Nam pada posisi jalan. Akan tetapi di sini tidak dijelaskan kebalikannya. Apakah ketika beliau singgah atau mampir di sebuah daerah sehari dua hari, apakah beliau tidak menjamak sholat? Maka di dalam hadis ini tidak disebutkan. Dan juga diantara dalilnya adalah mereka, diantara dalil mereka bahwasanya Nabi SAW tidak menjamak sholat, barakallahu fikum, ketika beliau berada di Mina pada peristiwa Hajjatul Wada'. Pada peristiwa Hajjatul Wada'. Barakallahu fikum, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Manasik. Barakallahu fikum. Adapun pendapat yang kedua, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti', dan inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, yaitu pendapat yang kedua yang akan kita sebutkan. Wal qawlu tsani annahu yajuzul jam'u lil musafir sawa'un kana nazilan am sa'iran. Diperbolehkan untuk menjamak bagi musafir, baik pada posisi nazil, pada posisi dia mampir atau singgah di sebuah daerah, atau pada posisi jalan. Sama saja, tidak ada perbedaan. Mereka berdalilkan dengan hadis. Nah, Nabi SAW, yang pertama adalah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a fi ghazwati Tabuk wa huwa nazil. Beliau menjamak pada ghazwah perang Tabuk, yang mana pada posisi beliau ketika tersebut ketika itu nazil, berdiam. Nam, dan bahkan disebutkan sampai berapa hari? 20 hari. Barakallahu fikum. Begitu pula hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim pada peristiwa Hajjatul Wada', anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana nazilan fil Abtah fi Hajjatil Wada', yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam singgah berdiam di Al-Abtah pada Hajjatul Wada'. Wa annahu kharaja dhata yawmin wa alayhi hullatun hamra fa amma an-nasa fa shalla adh-dhuhra raq'ataini wal 'asra raq'ataini. Dan bahwasanya beliau keluar pada suatu hari dan beliau mengimami kaum muslimin dan melaksanakan salat zuhur 2 rakaat wal 'asr 2 rakaat. Nah, yaitu menjamaknya dalam satu waktu. Barakallahu fikum. Kemudian diantara alasan yang lain adalah kenapa diperbolehkan menjamak sholat bagi musafir baik pada posisi jalan atau mampir di sebuah daerah. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang disebutkan di sini, annahu idza jazal jam'u lil matari wa nahwihi fajawazuhu lis safari min babin aula. Di antara uzur sebab seseorang diperbolehkan untuk menjamak sholat adalah hujan, hujan yang deras. Barakallahu fikum. Apabila karena hujan saja diperbolehkan untuk menjamak sholat, maka tentunya dengan alasan safar lebih-lebih diperbolehkan untuk menjamak sholat. Kemudian yang kelima, annal musafir, annal musafir yashukku alaihi an yuf rida kulla salatin fi waktiha imma lil ana au killatil ma au ghairi dhalik. Bahwasanya musafir berat bagi dia untuk melaksanakan sholat satu-satu pada waktunya, khusus pada waktunya maghrib, pada sholat waktu maghrib, insya, pada sholat insya, baik dia itu nazil ataupun sair, baik ketika dia berdiam ataupun ketika dia berjalan. Banyak sekali alasan-alasan yang didapati, imma dikarenakan tidak adanya air atau tidak nyamannya tempat dan alasan-alasan yang lainnya. Kemudian dikatakan oleh Syekh, wassahi annal jam'a lil musafir jaizun lakinnahu fi haqqis sa'iri mustahabbun wa fi haqqin nazili jaizun ghairu mustahabbin in jama'a fala ba'sa wa in taraka fala ba'sa. Wassahih, kata Asy-Syaikh, jama' menjama' salat bagi musafir itu hukumnya boleh. Lakinnahu fi haqqis sa'ir, akan tetapi bagi orang yang pada posisi dia jalan, yang mana dia hanya berhenti untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu saja, barakallahu fikum, maka pada orang ini hukum menjamak salat adalah mustahab, istihbab, dianjurkan. Wa fi haqqin nazil, dan bagi orang yang nazil berdiam hukumnya boleh, akan tetapi tidak mustahab. Hukumnya boleh, akan tetapi tidak mustahab. Maksudnya bagaimana? Boleh bagi dia untuk menjamak dan boleh bagi dia untuk melaksanakan sholat pada waktunya masing-masing. Naam, barakallahu fikum. Tidak ada kelebihan salah satu antara satu dengan yang lainnya bagi orang yang nazil. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dikatakan di sini wa yubahul jam'u li muqimin maridin yalhaquhu bi tarkihi masyaqqatun. Liqauli Ibnu Abbasin jama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal asri wal maghribi wal insya'i bil madinah min ghairi khaufin wala matarin. Diperbolehkan untuk menjamak salat bagi orang yang mukim. Kalau tadi bagi musafir sudah jelas ya, sudah kita pelajari. Nah, baik dia itu nazil ataupun sa'ir. Nah, antum bisa membedakan makna nazil. Nazil mampir, diam. Nah, kalau sa'ir itu berjalan. Sudah kita jelaskan tentang musafir. Sekarang bagi orang yang mukim, apakah seorang mukim itu diperbolehkan untuk menjamak sholat? Jawabannya boleh dengan sebab-sebab yang akan disebutkan. Wa yubahul jam'u li muqimin maridin yalhaquhu bitarkihi masyaqqatun. Diperbolehkan untuk menjamak sholat bagi seorang yang mukim, maridin yang sakit, mukim yang sakit, yang mana kalau seandainya dia meninggalkan jam ussalah, melaksanakan sholat pada waktunya masing-masing, dia merasakan rasa yang berat, rasa yang susah, dikarenakan dia sakit. Nah, harus ke kamar mandi misalnya, harus berwudu dan seterusnya, kemudian harus melakukan gerakan-gerakan, berpindah dan segala macamnya. Ini kepada atau bagi orang yang sakit, pada sakit-sakit tertentu terasa berat dan susah bagi dia, barakallahu fikum, maka dalam keadaan seperti ini boleh bagi dia untuk menjamak sholat. Berdasarkan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, jama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal asri wal maghribi wal insya' bil madinah min ghairi khaufin wala matarin wa fi riwayatin min ghairi khaufin wala safarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak antara zuhur dan asar dan antara maghrib dan isya' di Madinah min ghairi khaufin, tanpa ada alasan kekhawatiran, dan juga tanpa ada hujan. Nah, tanpa ada alasan hujan. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, tanpa ada min ghairi khaufin, tanpa ada alasan takut dan tanpa ada alasan safar, Rasulullah menjamak salat. Bukan dikarenakan musafir, bukan dikarenakan adanya kekhawatiran, barakallahu fikum, dan juga bukan dikarenakan hujan. Nah, qala di sini disebutkan falam yabqa illa udhrul marad. Sehingga pada kasus yang disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Abbas ini bahwa Rasulullah menjamak salat maghrib dan isya, zuhur dan asar, bukan dikarenakan safar, bukan dikarenakan hujan, dan juga bukan dikarenakan adanya kekhawatiran atau rasa takut dari serangan orang-orang kufar atau kekhawatiran berupa hal yang lainnya, barakallahu fikum. Falam yabqa illa udhrul marad. Sehingga oleh karena itu tidak disebutkan alasannya di sini oleh Abdullah bin Abbas. Nam, bahkan beliau mengatakan bukan dikarenakan takut, bukan dikarenakan safar, dan juga bukan dikarenakan barakallahu fikum hujan. Falam yabqa illa udhrul marad. Sehingga yang tidak disebutkan oleh Abdullah bin Abbas di dalam hadis tersebut hanya alasan karena sakit. Nah, paham maksud apa yang dijelaskan di dalam kitab ini? Saya ulangi supaya lebih paham, bahwa Rasulullah menjamak salat maghrib dan isya, begitu pula zuhur dan asar. Dijamak alasannya kenapa? Bukan karena takut, khawatir, bukan karena hujan, dan juga bukan karena safar. Nah, kemudian di diterangkan di sini falam yabqa illa udhrul marad, yang tidak disebutkan alasannya oleh Abdullah bin Abbas hanya uzur karena sakit. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu maksudnya bisa jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika menjama antara zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya, alasannya adalah karena sakit. Nah, karena sakit ini tidak disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, tidak disebutkan di dalam pengecualian yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian juga diantara yang mendukung apa yang disebutkan tadi, wali annahu sallallahu alaihi wasallam amarul mustahabah bil jam'i bainas salataini. Dan dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita yang mustahabah, yang mendapati istihabah, yang mendapati darah istihabah, bukan darah nifas wala haid, bil jama', memerintahkannya untuk melakukan jama' antara dua salat. Barakallahu fikum. Wal istihabah nau'un minal marad, dan istihabah termasuk salah satu jenis penyakit. Waqad qila li Ibnu Abbasin fil haditsil madhi, kemudian ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas pada hadis sebelum yang kita sebutkan tadi, yaitu salah satu murid beliau Sa'id bin Jubair bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Disebutkan dalam sebuah salah satu riwayat bahwa yang bertanya kepada Abdullah bin Abbas murid beliau yang bernama Sa'id bin Jubair, lima fa'ala dzalik, wahai Abdullah bin Abbas, kenapa Nabi menjamak sholat? Yang mana engkau katakan tadi bahwa beliau menjamaknya bukan karena takut, bukan karena hujan, dan juga bukan karena safar. Kemudian Abdullah menjawab, kaila yukhrija ummatahu, supaya tidak memberatkan umatnya. Famata lahikal insanu masyakkotun wa haraja bitarkil jam'i jazalahul jama'. Jadi kesimpulannya, dan ini penting, kapan saja seseorang merasakan masyakkoh, rasa berat, kesusahan, waharat, dan kesusahan apabila dia meninggalkan jamak, tidak melakukan jam'us sholat, maka diperbolehkan bagi dia untuk menjamak sholat. Jadi barometernya di sini adalah ketika seseorang mendapatkan masyakkoh apabila dia melakukan sholat pada waktunya masing-masing, maka tidak mengapa bagi dia untuk menjamak sholat dengan alasan bagaimanapun, dengan alasan apa saja. Nah, yang jelas apabila dia mendapatkan masyakkah, maridon kana au ma'dzuran bi ghairil marad, apakah alasannya karena sakit, masyakkah yang dia hadapi tersebut dikarenakan sakit atau bukan karena sakit, mukiman kana au musafiran, baik dia mukim ataupun musafir. Barakallahu fikum. Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan di dalam syarah Al-Mumti', 6, beliau mengatakan yajuzul jam'u li maradin yalhaquhu bitarkil jam'i masyaqqatun au ta'bun au i'ya'un au ayyu maradin ayya maradin kana sawa'un kana suda'an fil ra'si au waja'an fil dhuhri au fil batn. Diperbolehkan untuk menjamak salat bagi orang yang sakit, yang mana apabila dia melakukan salat di waktunya masing-masing, dia merasakan masyaqqah, sakit apa saja, entah itu sakit pusing atau sakit pada tulang punggungnya atau sakit pada perutnya atau pada kulitnya atau sakit apa saja. Dalilnya adalah firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesusahan bagi kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan rasa berat di dalam agama kalian kepada kalian. Dan juga hadis Abdullah bin Abbas yang kita sebutkan tadi, yang mana ketika Abdullah bin Abbas ditanya setelah beliau menyebutkan hadis tersebut, nam beliau menjawab arada alla yukhrij ummatahu, beliau menghendaki untuk tidak memberatkan umatnya. Barakallahu fikum. Ai alla yalhaquhu harajun fi adamil jama', supaya mereka dia tidak mendapatkan rasa berat ketika meninggalkan jamak. Wa min huna na'khud annahu mata lahiqal mukallafu harajun fi tarkil jamak lahu jazalahu an yajma'. Ini yang penting. Dari sini kita mengambil kesimpulan pelajaran annahu mata lahiqal mukallafu, bahwa ketika seorang mukallaf merasakan haraj, rasa berat dan susah ketika melakukan sholat pada waktunya masing-masing, maka diperbolehkan bagi dia untuk menjamak sholat. Jadi alasannya barakallahu fikum umum, yaitu ketika dia mendapati masyakoh, entah itu sakit ataupun masyakoh karena hal-hal lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.